Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Sekarang kita masuk pada ayat yang ke-37 dari surat Ar-Rahman. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fa'idhan syaqqatis sama' fakanat wardatan kadbihan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fayawma idzin la yus'alu 'an dhanbihi insun wala jan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Maknanya, maka apabila langit insyaqqat, terpecah, terbelah. Fakanat wardatan kadihan, maka dia berubah merah bagaikan bunga mawar kadihan, dan wujudnya seperti logam yang meleleh. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka dengan nikmat Rabb kalian berdua, nikmat yang mana yang kalian dustakan? Fa yawma idzin la yus'alu 'an dhanbihi insun wala jan, dan pada hari tersebut manusia, demikian pula jin, tidak akan ditanya tentang dosa yang telah mereka perbuat. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka dengan nikmat Rabb kalian berdua, nikmat yang mana yang kalian dustakan? Tafsirnya, qala Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, fa idzan syaqqatis sama', maka apabila langit itu terbelah, ay yaumal qiyamati min syiddatil ahwal, pada hari kiamat disebabkan musibah, bencana yang sangat dahsyat, di mana kita menyaksikan langit yang sekarang kita dinaungi olehnya yang tanpa tiang. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala siapkan langit dengan keindahannya di pagi hari, di siang hari, demikian pula di malam hari dengan adanya nujum, bintang-bintang kokoh, dan tidak ada aib padanya. Kita berputar di arah manapun, langit tidak ada cacatnya. Pada hari kiamat akan terbelah, akan pecah, disebabkan bencana yang begitu besar, wa kasrati al-balbal, dan banyaknya yakni al-balbal, yakni al-balbalah, al-balbalah syiddatul ham wal wiswas, banyaknya perasaan cemas, waswas, wa taradu fil awjal, demikian pula taraduf, berturut-turutnya al-awjal, rasa takut. Fan khasafat syamsuha wa qamaruha, maka pada hari tersebut, pada hari kiamat, matahari, demikian pula bulan yang menghiasi langit, in khasafat, lenyap, dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala, hancur, tidak bisa mengeluarkan sinarnya, tidak bisa beredar sebagaimana dulu kala. Wantatharat nujumuha, demikian pula bintang-bintang yang dulu telah menghiasi langit pada malam hari, dan juga dengan manafi', manfaat-manfaat yang dirasakan oleh hamba sebagai penunjuk arah. Fakanat yang intasarat, berhamburan. Nah, saling menabrak satu dengan yang lainnya. Hancur. Nah, tidak ada keteraturan lagi. Fakanat min syiddatil khauf. Nah, dan adalah langit min syiddatil khauf, disebabkan rasa takut. Wal inzi'aj, demikian pula disebabkan rasa cemas. Dia takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Langit pada hari itu wardatan, wujudnya, warnanya seperti wardah. Apa mana wardah? Nah, bunga mawar yang merah. Kadihan, dan wujudnya seperti ay kanat kal muhri war rasasil mudab wa nahwihi. Wujudnya seperti al-muhl. Al-muhl bermakna logam. Nah, ar-rasas bermakna timah. Al-mudhab yang dicairkan, logam yang dicairkan berupa timah atau kayak semisalnya, wa nahwihi dan yang semisalnya. Nah, yang tadinya kita saksikan langit biru begitu indah, terasa sejuk, nyaman melihatnya, ya, sebagai penyejuk pandangan kita. Pada hari kiamat, warnanya berubah menjadi merah, menunjukkan begitu panasnya langit tersebut. Dan langit bukan hanya retak, melainkan meleleh. Ya, kedihan. Sebagaimana kita menyaksikan proses pembuatan logam yang dipanaskan dengan suhu yang sangat tinggi, meleleh, ya, kemudian seperti cairan yang begitu panas. Ini adalah kondisi langit pada hari kiamat. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Maka dengan nikmat Rabb kalian berdua, nikmat yang mana yang kalian dustakan? Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan, mengkhabarkan kepada kita semua tentang sebuah kepastian yang akan dihadapi oleh manusia, yang akan terjadi pada alam semesta ini. Nikmat yang teramat besar tentunya, agar kita ingat bahwa hidup manusia di permukaan bumi ini adalah kehidupan yang sementara. Nah, harta duniawi bukan menjadi perkara yang tujuan utama, bukan menjadi perkara yang tujuan utama untuk dikumpulkan oleh seorang hamba. Harta duniawi semata-mata disiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pendukung agar seorang hamba bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan baik dan benar. Nah, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَيَوْمَ إِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌ. Maka pada hari itu, manusia dan jin tidak akan ditanya tentang dosa apa yang telah dia perbuat. Apa maksudnya? السؤال أي سؤال استعلام. Sualun isti'lamin. Nah, yakni pertanyaan isti'lam yang meminta keterangan, bima waqa', dengan sesuatu yang terjadi. Ya, meminta keterangan dari perbuatan yang telah dilakukan oleh seorang hamba. Tidak ada pertanyaan yang bentuknya isti'lam, meminta keterangan. Nah, wa barakallahu fikum. Apa itu soal isti'lam? Nah, soal isti'lam, seorang hamba, manusia dan jin tidak ditanya dengan pertanyaan hal amiltum, hal amilta, apakah kamu telah melakukan perbuatan ini, apakah kamu telah melakukan dosa yang ini, apakah kamu telah melakukan kesalahan ini? Ini yang dimaksud dengan soal isti'lam. Nah, pertanyaan yang bentuknya meminta keterangan. Semata-mata Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala akan menanyakan kepada mereka, lima amiltum, kenapa kamu berbuat seperti ini? Nah, kenapa kamu melakukan seperti ini? Hujjah telah datang, dalil telah datang, kenapa kamu melakukan itu? Nah, jadi terbedakan antara konteks yang pertama dan konteks yang kedua. Nah, hamba Allah subhanahu wa ta'ala, manusia dan jin, tidak akan ditanya dengan soal isti'lam, diminta keterangan, apakah kamu melakukan dosa ini? Tidak seperti itu. Nah, li'annahu ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala, alimul ghaibi wasyahadah, Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha mengetahui perkara yang ghaib dan perkara yang tampak, wal madhi wal mustaqbal. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui perkara yang telah lampau, yang telah lewat, wal mustaqbal, dan perkara yang akan datang. Wa yuridu ayyujaziyal ibadah bima alimahu min ahwalihim. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak untuk memberikan balasan kepada hamba-hambanya dengan apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala ilmui dari keadaan-keadaan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala dari kalangan jin dan juga manusia. Wa qad ja'ala li ahli al-khairi wa syarri yawmal qiyamah alamatin ya'rifunaha ya'rifuna biha. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan bagi orang-orang yang baik dan juga orang-orang yang jelek pada hari kiamat alamatin ya yu'rafuna biha, tanda-tanda di mana mereka diketahui dengannya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh, pada hari di mana wajah-wajah itu putih, bersih, bersinar. Wa taswaddu wujuh, dan juga wajah-wajah pada hari itu ada yang hitam legam. Nah, ada yang kondisinya sangat menakutkan. Barakallahu fikum. Kembali kepada permasalahan yang tadi, yakni soal isti'lam. Nah, soal isti'lam, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menanyakan tentang dosa yang telah diperbuat oleh manusia dan jin dengan soal isti'lam. Dan bagaimana dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala seperti pada ayat, wa yawma yunadihim fayaqulu madza ajabtumul mursalin. Naam, fa'amiyat 'alaihimul anba yawma idzin fahum la yatasaalun. Naam, wa yawma yunadihim, pada hari di mana mereka diseru, fayaqulu madza ajabtumul mursalin, dan dikatakan madza ajabtumul mursalin, apa yang telah kalian jawab, apa yang telah kalian laksanakan dari dakwah para al-mursalin. Di sini konteksnya adalah pertanyaan kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepada hamba-hambanya, apakah ayat yang seperti ini dengan ayat yang telah kita baca tadi dalam surat Ar-Rahman, la yus'alu an dambihi insun wala jan, dosa tidak akan ditanyakan kepada seorang hamba dari kalangan jin dan manusia, apakah ada pertentangan? Tadi telah kita dengarkan bentuk pertanyaan yang bentuknya adalah isti'lam, adalah dengan kalimat hal amilta, apakah kamu telah melakukannya ataukah tidak. Ini adalah pertanyaan yang dinafikan. Adapun pertanyaan pada ayat yang seperti ini, demikian pula pada firman Allah subhanahu wa ta'ala, illa ashabil yamin fi jannatin yatasa'alun anil mujrimin ma salakakum fi saqar. Pertanyaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, ma salakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka saqar. Pertanyaan pada ayat yang tadi, fayaqulu madza ajabtumul mursalin, demikian pula pertanyaan ma salakakum fi saqar, apa ini maksudnya? Pertanyaan apa ini? Dijelaskan oleh al-mufassirin, Maka bentuk-bentuk pertanyaan seperti ini adalah su'alun, su'alut tabikitin. Ini adalah su'al tabikit. Ya. Su'al tabikit taubih. Ini adalah pertanyaan yang bentuknya menghinakan orang-orang yang telah membangkang terhadap utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang telah meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala ya untuk melaksanakan salat. Masalakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Mereka menjawab, kami ini bukan termasuk orang-orang yang melaksanakan salat. Barakallahu fikum. Wallahu alam, ini yang bisa kita pelajari, semoga difahami. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu wa barakallahu fikum.